السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين ينصح رماتي، termasuk salah satu prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, prinsip para pengikut salaf di kalangan Firqatun Najiyah, adalah memuliakan para sahabat, meninggikan mereka, menghormati mereka, karena mereka Allah puji dalam Al-Quran dan Allah sebut dengan keridhaan. As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum waradu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengakui mereka-mereka para muhajirin dan ansar sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus mereka dari kalangan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan melalui lisan nabinya dan diberi kabar gembira. Al-mubasyaruna bil jannah. Yang Rasulullah SAW katakan, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Wabil khusus, dan lebih khusus lagi, dari 10 orang itu ada 4 khulafa ar-rasyidin. Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Dan ketika disebutkan bahwa khulafa ar-rasyidin 30 sana, 30 tahun, maka ketika dihitung adalah masanya Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Khulihina a'azakumullah. Tapi kali ini kita tidak membahas satu persatu dari keutamaan-keutamaannya, dan sudah ma'ruf utamaan mereka, masya Allah. Tidak pernah Rasulullah SAW kecuali bersama Abu Bakar wa Umar. Kana yaf'al wa Abu Bakar wa Umar. Kana safara wa Abu Bakar wa Umar. berjalan bersama Abu Bakar wa Umar, datang bersama Abu Bakar wa Umar, dan itu sering sekali. Sampai beliau menyatakan iqtadu billadaina min ba'di aw billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutilah orang-orang yang setelah, yaitu Abu Bakar wa Umar. Demikian pula ketika disebutkan oleh para sahabat yang lainnya siapa manusia terbaik, juga dijawab oleh mereka Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar dan lainnya, dan mengatasnamakan para sahabat, kami para sahabat. Kunna nukhayyir baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fakhayyarna Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Kami memilih-milih orang yang terbaik di antara para sahabat. Maka kami para sahabat memilih dan menganggap yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Demikian pula dalam lafaz-lafaz lainnya disebutkan afdalu ummati nabi ba'dahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Dan diawali kalimatnya dengan kalimat kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami mengucapkan dan Rasulullah SAW masih hidup. Wa afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Qul inna na'azakumullahu kum muslimin ya sahrmati. Maka kalimat kunna naqulu wa Rasulullah hayyun, kami berkata dan Rasulullah SAW masih hidup, menunjukkan bahwasanya ucapan mereka didengar oleh Nabi dan ditakrir. Ayat masih turun, Nabi masih hidup dan mendengarkan. Sehingga kalau mereka salah, pasti akan ditegur oleh Rasulullah SAW. Bukan. Atau tidak. Atau kalau tidak tahu, Allah akan beritahu. Tidak demikian. Sebagaimana ketika para sahabat kagum dengan seseorang dalam jihad fisabilillah dan mereka memuji-mujinya, Nabi menyatakan la, huwa finnar. Ia dalam neraka. Dan itu terjadi. Yang menunjukkan kalau mereka salah akan ditegur. Akan dikatakan, dibantah dengan kalimat tadi la, huwa finnar. Tetapi ini disetujulah Nabi, bahkan Rasulullah SAW mendukung mereka. Semua pintu tertutup kecuali pintunya Abu Bakar. Atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan semakna dengan itu. Khamidina azakumullah. Beliau puji beliau Abu Bakar dengan kalimat-kalimat yang masya Allah. Ketika kalian mendustakan, Abu Bakar menyatakan sadaqta. Ketika kalian dalam keadaan menjauh, Abu Bakar justru membela aku, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dalam sakitnya, beliau menyatakan kepada Aisyah, muri abaki falyusalli binnas. Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Aisyah radhiyallahu taala anha khawatir manusia menunggu-nunggu Rasulullah, ternyata yang mengimami Abu Bakar, takut terkena syu'um, ini kejelekan dari manusia. Maka Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau membaca sering menangis, suaranya tidak jelas, begini dan begitu. Diulangin lagi oleh Nabi dengan kalimat yang sama, muri abaki falyusalli binnas. Ya Rasulullah, sungguhnya Abu Bakar begini dan begitu. Sampai yang ketiga Allah menyatakan, muri abaki falyusalli binnas wa inna kunna lasawahib Yusuf. Sungguh kalian itu seperti sahabat-sahabat atau teman-teman saudara-saudara Nabi Yusuf. Yani yang sampai kemudian menjelekkan Yusuf alaihi salam karena iri atau dengki. Suruh. Maka berarti memang perintah Rasulullah SAW tidak bisa berubah. Betul-betul sungguh-sungguh. Muri abaki falyusalli binnas. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Dan ini menunjukkan keutamaan yang berikutnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW bertanya sesuatu, kemudian dijawab, dan Nabi menyatakan nanti kembali lagi. Kata wanita tadi, bagaimana ya Rasulullah SAW kalau aku kembali dan kau tidak ada? yuridul maut, yang dimaukan adalah kematian. Dijawab, kalau aku tidak ada, datangi Umar. Kalimat-kalimat yang seperti ini sangat banyak, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat-isyarat kalau Abu Bakar adalah yang paling pantas untuk menjadi khalifah setelahnya. Namun kali ini kita akan baca adalah kisah atau bukan kisah, sejarah ketika wafatnya Rasulullah SAW. Tentunya terjadi qasimah, sesuatu yang sungguh memukul punggung, yang menyedihkan. Tetapi kemudian Allah takdirkan adanya asimah yang melindungi dan menyembuhkan. Dalam qasimatul dhahr disebutkan oleh Abu Bakar Ibnul Arabi dengan alif dan lam, bukan Ibn Arabi, Ibnul Arabi. Kita baca ucapan beliau dalam kitabnya Al-Awasim minal Qawasim. Kata beliau, qasimatul dhahr ba'da an ista'thara Allah bi nabiyyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa qad akmala lahu wa lana dinahu atamma alaihi wa alaina ni'matahu kama qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina wa ma min shay'in fid dunya yakmul illa waja'ahu an-nuqsan. Kata beliau, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih nabinya, mengistimewakan nabinya, dan kemudian Allah sempurnakan baginya agamanya sampai Allah sempurnakan pula kenikmatan Allah atasnya dan atas kaum muslimin, sebagaimana Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian, maka tentunya tidak ada di dunia ini sesuatu yang sempurna kecuali beranjak turun. Sesuatu semakin sempurna, kalau sudah puncaknya kesempurnaan, biasanya menuju kepada apa yang di bawahnya lagi, turun kembali. Dan itu yang terjadi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dikatakan illa waja'ahu an-nuqsan liyakunal kamal alladhi yuradu bihi wajhullahi khassah, agar jadilah yang sempurna, benar-benar sempurna, tidak pernah ada kekurangan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika al-'amal as-salih wa dar al-akhirah fa hiya dar Allah al-kamilah, maka yang sempurna adalah negeri akhirat, negeri yang Allah persiapkan, negeri yang sempurna. Adapun di dunia selalu ada kekurangan, ada naik turunnya. Maka dikatakan oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ma naqadna aydina min turabi qabri Rasulullah SAW hatta ankarna qulubana. Kata Anas, sungguh kami belum selesai memberikan atau menguburkan Rasulullah SAW dengan tangan-tangan kami, kecuali hati-hati kami sudah mengingkari. Masa sih mati? Bukan mengingkari dalam artian murtad atau sejenisnya, bukan. Tetapi hati-hati kami sepertinya, bagaimana perasaannya? Rasulullah SAW wafat, yang paling mereka cintai, yang paling mereka harapkan, jadi rujukan pertanyaan mereka seluruhnya, jadi bimbingan mereka, utan umat, uswah hasanah. Maka kami menguburkan, tapi kami gak percaya Rasulullah SAW wafat. Demikian kata Anas. Wadharbatil hal, maka keadaan goncang. Para sahabat goncang setelah kesempurnaan, setelah mereka gembira dengan kemenangan pembukaan kota Mekah. Yadkhulun nas fi dinillahi afwaja, manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Masya Allah sempurna. Tapi kemudian ketika terjadi wafatnya Rasulullah SAW, gelisah mereka, goncang mereka. Thumma tadarakal Islam bi bai'ati Abi Bakrin, fakana mautun Nabi SAW qasimatul dhahr wa musibatul umur. Maka wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah benar-benar sesuatu yang memukul punggung, artinya musibah yang berat. Musibatul umur, musibah terbesar sepanjang sejarah keislaman adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa amma Ali fastaghfa fi baitihi ma Fatimah. Adapun Ali sembunyi di rumahnya bersama Fatimah. Amma Utsman fasakat. Adapun Utsman diam, enggak berbicara sama sekali. Wa amma Umar, adapun Umar fa ahjara wa qala ma mata Rasulullah sallam innama wa'adahu Allah kama wa'ada Musa. Adapun Umar marah kepada mereka-mereka yang mengatakan Rasulullah sallam wafat. Dan beliau menyatakan tidak meninggal Rasulullah sallam. Beliau tidak meninggal. Beliau datang dipanggil oleh Allah sebagaimana Musa pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 yawman liyarji'unna Rasulullah sallam, la yarji'unna Rasulullah sallam, dan niscaya Rasulullah sallam akan kembali. Dan falyaqta'anna aydiya unasin wa arjulihim, niscaya beliau kembali dan beliau akan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki manusia yang menyatakan Rasulullah SAW meninggal. Rasulullah SAW benar-benar wafat. Tetapi Umar dalam keadaan kalutnya beliau, dalam keadaan sedihnya beliau, enggak percaya kalau Rasulullah SAW wafat. Sebagaimana kata Anas, kami menguburkan dengan tangan kami, tapi hati kami mengingkari. Masa iya Rasulullah SAW wafat? Ini betul-betul berat bagi sahabat. Begitu berat bagi seluruh kaum muslimin ketika itu. Wa ta'allaqa balul Abbas wa Ali bi amri anfusihima. Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan juga mendatangi Ali sebelum wafat ketika sakit sudah menyatakan. Kata Abbas li Ali, inni ara wujuh al-maut fi wujuhi Bani Abdul Muttalib. Aku tahu kematian di wajah-wajah Bani Abdul Muttalib. Karena Abbas orang yang sudah sepuh, berpengalaman, beliau hafal muka-muka orang yang akan wafat dari Bani Abdul Muttalib. Maka ketika Rasulullah SAW sakitnya itu, Abbas sudah merasa ini akan wafat. Ya Ali, aku melihat adanya kematian di wajah Rasulullah SAW. Fata'al nas'al Rasulullah SAW. Mari kemari. Kita tanya pada Rasulullah SAW. Nanti setelah wafat, siapa yang memegang urusan ini? Kalau memang pada kita, jadi kita tahu. Khana bin a'azakumullah. Demikian keadaan-keadaan. Yang ternyata Ali menjawab, tidak. Kalau kita mempertanyakannya, dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkannya, maka tidak mungkin akan diberikan oleh manusia kepada kita selama-lamanya. Wa taraba amrul ansari yatlubunal amr li anfusihim. Maka ketika itu terjadi lagi sesuatu. Orang-orang Ansar sama memikirkan siapa yang akan memegang urusan ini. Seperti Abbas. Kalau wafat dan tidak ada yang memimpin, enggak ada yang memegang, bagaimana? Qul inna a'udzubikumullah, jangan dibayangkan dengan apa yang terjadi di masa kita. Jangan. Mereka berpikir ingin rebutan kepemimpinan. Bukan. Tetapi mereka semua sadar. Mereka semua mengerti bahwa tidak mungkin urusan ini tanpa seorang pemimpin. Tidak mungkin. Dan itu adalah pikiran yang hak. Pikiran yang wajar. Safar saja 3 orang. Falyaumma ahaduhum. Hendaklah salah seorang memimpin. Apalagi 1 ummah. Tidak mungkin tidak ada pimpinannya. Maka mereka membicarakan. Berkumpul orang-orang Ansar di benteng Bani Saqifah. Mereka membicarakan tentang siapa yang akan memegang urusan ini setelah wafat Rasulullah SAW. Qala awi syarika fihi ma'al muhajirin. Apakah mereka yang akan memegang, ini orang-orang Ansar, atau orang-orang muhajirin, atau kita kerjasama antara kita dengan kaum muhajirin. Wan qata'at qulubul jaysh allati kana qad baraza ma Usamah ibni Zaid bil Jarf. Satu lagi kejadian, tentara Usamah yang sudah berangkat belum jauh ketika mendengar wafatnya Rasulullah sallam, ittarabat, sama goncang mereka semua. Maka mereka kembali. Tidak melanjutkan perjalanan. betul-betul qanifina azakumullah kegoncangan dan kekacauan terjadi di hati-hati para sahabat. Ini qasimatul dhahr, berita yang menyedihkan, yang memukul punggung, berita musibah, berita yang betul-betul dahsyat. Tetapi alhamdulillah ada asimatul dhahr, ada penyembuhnya, ada pelindungnya, ada sesuatu yang menyelesaikan semuanya. Fatadarakal Islam, fatadarakallahu al-Islam wal-anam, wa injabatil ghummah, injiyabil ghamam, wa nafada wa'adullahi bisti'thari Rasulullah SAW, wa iqamati dinihi ala tamam, wa in kana qad asaba ma asaba minal raziyatil Islam, bi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Syekh al-Muallif, kata Abu Bakar ibn al-Arabi, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Islam dan kaum muslimin dan menyingkapkan awan gelap yang menutupi mereka, persis seperti bergesernya awan gelap dan kemudian terang kembali cuaca. Allah berikan apa yang sudah Allah janjikan, bahwa Allah akan terus membela agama ini dan akan terus menjaga Rasulullah SAW, artinya ajarannya. Wa iqamati dinihi ala tamam, dan Allah akan menjaga tegaknya agama ini secara sempurna. Wa in kana qad asaba ma asab, walaupun terjadi apa yang terjadi, atau walaupun setelah terjadinya apa yang terjadi, kegoncangan-kegoncangan, Allah kembalikan seperti semula. Bi Abi Bakrin wa Umar, bi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Qanibina azakumullah, diselamatkan oleh Allah dengan bangkitnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana idmatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghaiban fi malihi bi sunnah. Ketika wafatnya Rasulullah sallam, Abu Bakar Siddiq sedang berada di istri lainnya di daerah Sunnah di luar kota Madinah. Faja'a ila manzilihi, manzil ibnatihi Aisyah. Maka beliau datang ketika mendengar berita tersebut ke rumah anak perempuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fihi mata an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan wafatnya Rasulullah sallam di rumah Aisyah. Karena memang Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya yang lain, bahwa ketika dia sakit, aku ingin diurus, dirawat oleh Aisyah. Dan semua istrinya ridha. Maka Rasulullah SAW, kata Aisyah, wafat baina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah SAW wafat di dadaku, di antara haqinah wa dhaqinah. Haqinah, lubang yang di atas ini. Dhaqinah, dan ini yang haqinah. Artinya Rasulullah SAW dalam keadaan di pangkuan Aisyah atau bersandar di dada Aisyah, Rasulullah SAW wafat. Maka Abu Bakar datang ke rumahnya. Fakashafa an wajhi, disingkapkan wajahnya. Wa akaba alaihi yuqabbiluhu, dan beliau membungkuk untuk mencium Rasulullah SAW. Dan beliau berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita. Sungguh demi Allah, aku, bapakku, ibuku, sebagai jaminan. Sungguh engkau ya Rasulullah harum hidupmu dan matimu. Wallahi la yajma'allahu alaika mautatain. Ya Rasulullah, engkau tidak akan didatangi kematian dua kali. Adapun kematian yang pertama, engkau telah merasakannya. Wallahi la yajma'allah alaikal mautatain, tidak akan berkumpul dua kematian. Artinya hanya sekali kematian. Setelah itu akan dibangkitkan dan akan kekal selama-lamanya. Ini makna ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ammal maut allati kataballahu alaika faqad mittaha. Adapun kematian yang telah Allah tulis untukmu di dunia, engkau telah diberikan oleh Allah kematian tersebut. Thumma kharaja ilal masjid. Maka Abu Bakar pergi ke masjid. Wannasu fih. Sedangkan manusia sedang berkumpul di masjid dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan goncang. Dan Umar masih dalam keadaan ucapan-ucapannya yang menyatakan Rasulullah SAW tidak mati. Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah dan akan kembali dan akan memotong tangan dan kaki mereka yang menyatakan Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar melanjutkan perjalanannya, tidak mempedulikan orang-orang yang berbicara, sampai menaiki mimbar. Fahamidallahu asna alaihi. Setelah naik mimbar, memuji Allah dan menyanjungnya, sampai kemudian berkata, amma ba'd ayyuhan nas. Amma ba'd ayyuhan nas. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Adapun yang menyembah Allah maka Allah Maha hidup dan enggak akan mati. Lihat kalimatnya. Kalimat yang betul-betul asimatu dhahr, menyembuhkan hati-hati mereka. Bayangan mereka dalam sedihnya, Rasulullah wafat, mau apa lagi? Nabi kita telah wafat. Ternyata Abu Bakar mengingatkan bahwa kita menyembah Allah yang Maha hidup. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad maka Muhammad telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapa yang ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut, maka Allah Maha hidup, tidak akan mati. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. وَمَنْ يُنْقَلِبْ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. Kata Abu Bakar, tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ, telah lewat sebelumnya para Rasul-Rasul. أَفَإِمَّا تَعُوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَقَابِكُمْ. Apakah kalau dia mati, wafat, kemudian kalian akan murtad, meninggalkan agama kalian, berpaling dengan kaki-kaki kalian? Wa man yanqalib ala aqibaihi, dan siapa yang berpaling dari kaki-kakinya maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Siapa yang berpaling murtad, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan sungguh Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur, akan memberikan pahala bagi mereka-mereka yang bersyukur. Qul inna a'udzubikumullah. Lihat ucapan-ucapannya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka dengan ucapan Abu Bakar. Ibadah mereka terus karena Allah Maha hidup, tidak akan mati. Sedangkan Umar terkejut dengan ayat itu sampai jatuh terduduk dan menyatakan, demi Allah, seakan-akan ayat itu turun baru sekarang dan turunnya kepada Abu Bakar. Padahal aku telah tahu, telah hafal. Tetapi sungguh seakan-akan baru turun sekarang dan turunnya kepada Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Itu sudah turun ketika Rasulullah SAW diisukan wafat pada perang Uhud. Diisukan terbunuh pada perang Uhud sehingga sebagian kaum muslimin goncang, turun ayat itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang Rasul, telah lewat sebelumnya para Rasul-Rasul. Kemana mereka? Wafat. Kemana para Anbiya, para Rasul? Meninggal. Sallallahu alaihim wasallam tasliman kathira. Qul inna a'azakumullah qawmun muslimin yang saya hormati. Maka Abu Bakar cerdas. Bakar faham. Ayat itu menunjukkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW benar-benar wafat. Dan saat itu qanibina azakumullah, Rasulullah SAW benar-benar wafat. Fa kharajan nasu yatlunahu atlunaha fi sukakil madinah ka'annaha lam tanzil illa dhalikal yawm. Maka manusia membaca ayat itu di gang-gang kota Madinah, semua membicarakan ayat itu yang dibacakan seakan-akan baru turun saat itu. Qanibina azakumullah, lihat apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kenikmatan dengan dibangkitkannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk berbicara. Wajtama'atil Ansar, dan orang-orang Ansar masih berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Yatasyawarun wa la yadruna ma yaf'alun. Mereka bermusyawarah dan mereka tidak sadar apa yang mereka katakan. Yani dalam keadaan mereka kebingungan. Wa balagha dzalikal muhajirin. Maka sampailah beritanya kepada muhajirin. Faqalu nursil ilaihim ya'tunana. Kita utus beberapa orang untuk memanggil mereka kemari. Kata Abu Bakar, jangan. Bal namshi ilaihim, kita yang mendatangi mereka. Fasara ilaihim, maka namshi, kata beliau, ilaihim fasara ilaihimul muhajirun, maka muhajirin berangkat menemui orang-orang Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Minhum Abu Bakar, di antaranya Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah dan lain-lain. Fataraja'ul kalam, maka dibahas ulang pembicaraan mereka. Faqala ba'dul Ansar, maka orang-orang Ansar berkata, minna amir wa minkum amir. Salah seorang kami jadi amir dan salah seorang kalian jadi amir. Maksudnya dari kalangan Ansar amir dan dari kalangan muhajirin amir. Berarti penguasanya dua. Fanafidina azakumullah. Maka qal, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Abu Bakar kalaman kithiran musiban. Abu Bakar berbicara, berkhutbah dengan ucapan yang banyak dan tepat. Banyak dan tepat. Yakthur wa yusib. Bicaranya banyak dan semuanya tepat. Ini keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya kalimat beliau, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami para amir dan kalian para wazir. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallam, karena Rasulullah sallam bersabda, al a'immatu min Quraisy. Semua ucapan Rasulullah sallam dihafal. Dan tahu di mana diletakkan. Ayat dihafal dan tahu di mana diletakkan. Sehingga ketika bicara tentang masalah kematian dibaca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ketika mereka berbicara tentang kepemimpinan, beliau ingat ucapan Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy, bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Waqal, dan berkata, usikum bil ansari khaira, an taqbalu min muhsinihim, wa tatajawaz an musiihim. Sesungguhnya aku wasiatkan kalian untuk menjaga orang-orang ansar, menerima kebaikan orang-orang baik mereka, dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang salah dari mereka. Khonibidina azakumullah, dibacakan ucapan Rasulullah SAW ketika memuji Ansar. Rasulullah menyatakan, idza salakan nas wadiyan wa salakal ansar wadiyan, salaktu wadiyal ansar. Kapan itu diucapkan Rasulullah SAW? Ketika pembagian pampasan perang dari perang Hunain yang begitu banyak, dibagikan hampir semuanya kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Fulan 100 ekor unta, fulan 100 ekor unta, fulan 100 ekor unta, sampai hampir-hampir Ansar enggak kebagian. Maka muncul orang-orang yang berbicara, Rasulullah SAW sudah tidak lagi memperhatikan kita. Ini kesedihan mereka. Bahkan ada yang menyatakan, Rasulullah SAW mungkin sudah akan meninggalkan kita. Tidak lagi akan kembali ke Madinah, akan bersama orang Quraisy. Cemburu karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan mereka dan mengucapkan ucapan-ucapannya. Mada taqulun? Apa yang kalian ucapkan? Qulu. Ucapkan, niscaya kalian akan dibenarkan. Mereka diam semua. Ucapkan, diulangi lagi. Bicaralah kalian, kalian akan dibenarkan, kata Nabi. Kalian katakan bahwa engkau wahai Rasulullah dulu terusir, kami yang menerimanya. Engkau dulu terlantar, kami yang menampungnya. Engkau begini, kami yang mendukungnya. Dan engkau benar, kata Rasulullah. Mereka satu pun gak ada yang mengatakan seperti itu. Dan gak ada yang berani mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah menyatakan dengan kalimat-kalimat memuji Ansar. Sungguh kalau manusia menjalani satu lembah, dan kalian orang-orang Ansar menjalani satu lembah, la salaktu wadiyal Ansar, aku akan menjalani jalannya Ansar. Kalau kalian berjalan, kami akan ikut jalannya Ansar. Allahumma rahmil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah rahmati orang ansar dan anak-anaknya orang ansar dan anak-anaknya anak-anaknya orang ansar. Tiga turunan, tiga generasi didoakan oleh Rasulullah SAW dengan rahmat. Mereka semuanya menangis hingga membasahi jenggot-jenggot mereka. Menangis dengan ucapan Rasulullah SAW. Apakah kalian ridha dengan pembagianku? Mereka membawa harta-harta benda sedangkan kalian membawa Rasulullah. Maka mereka menyatakan radina ya Rasulullah. Kami ridha ya Rasulullah. Memang yang dikhawatirkan kalau sampai Rasulullah SAW gak balik. Justru Rasulullah SAW menyatakan harta buat mereka. Para mu'allafati qulubuhum. Dan aku akan kembali pada kalian. Apakah kalian ridha dengan pembagianku? Radina ya Rasulullah. Kami ridha ya Rasulullah. Abu Bakar ingat ya, ucapan itu. Dihafal ucapan itu. Maka dibacakan kembali kepada orang-orang Ansar. Masih ingat ya, ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang kalian. Khana bin Na'azakumullah disebutkan kemuliaan-kemuliaan orang-orang Ansar. Sampai kemudian dan Rasulullah SAW menyatakan tentang kalian. Bahwa kalian adalah orang-orang yang muflihin. Tidakkah kalian mendengar ayat Allah SWT yang menyebut kalian muflihin dan menyebut kami sadiqin. Ayat apa itu? Dalam surat Al-Hasyr. Allah SWT menyatakan lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ila akhirih sampai pada kalimat ulaika humus sadiqun. Berarti orang muhajirin sebut sadiqin. Kemudian walladhina tabawwa'ud dara min qablihim dan mereka yang mempersiapkan tempat dan keimanan dari sebelumnya. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah sampai dikatakan di akhirnya ulaika humul muflihun. Berarti orang Ansar dijuluki muflihin. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Huwa sammakum al-muflihin wa sammana as-sadiqin." Allah menjuluki kalian muflihin dan Allah menjuluki kami sadiqin. Dan dengarkan apa kata Allah di ayat lain, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma-sadiqin." Lihat, qana fi na'azakumullah jelinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah kalian bersama shadiqin. Ini bersama muhajirin. Allah menjuluki muhajirin shadiqin. Ila ghairi dzalika minal aqwal, dari ucapan-ucapan lain dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang betul-betul tepat. Wal adillah al-qawiyyah, dan dalil-dalil yang sangat kokoh kuat. Riwayat-riwayat fatadzakaratil ansar dalika wan qadat ilai, maka orang ansar pun memahaminya. Hampir terjadi perpecahan antara muhajirin dan ansar, tetapi dengan ucapan Abu Bakar orang-orang ansar kembali bersama muhajirin. Kunu ma'asadiqin, tetaplah kalian bersama sadiqin. Akhirnya mereka melihat enggak ada lain yang pantas menjadi khalifah kecuali Abu Bakar. Orang ansar juga melihat enggak ada lain kecuali Abu Bakar. Karena menyelesaikan dari awal kegoncangan mereka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fabayyu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dibaiatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah dibaiat dan resmi beliau sebagai khalifah, yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah infad jaish Usama. Memberangkatkan tentara Usama bin Zaid yang tadi sudah sampai Suraj, kemudian kembali karena mendengar wafatnya Rasulullah SAW. Qala Abu Bakar li Usama, berkata Abu Bakar kepada Usama, unfud li amri Rasulullah SAW, kerjakan, laksanakan perintah Rasulullah SAW pada kalian. Faqala Umar, kata Umar, kaif nursil hadzal jais wal arab qad tarabat alaik, bagaimana mungkin kita akan mengirim tentara pasukan perang kepada mereka, padahal orang Arab di tempat kita dalam keadaan goncang, sebagian mereka begini, sebagian mereka begitu. Karena sebagian orang-orang Arab ada yang murtad dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Law la'ibatil kilab bi khalaqil nisa'il Madinah ma radadtu jaysan anfadahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dalam riwayat lain dikatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh, sungguh tidak ada ilah atau demi yang tidak ada ilah kecuali dia, demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Lau jarratil kila bi arjuli azwaji Rasulillah, kalaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap akan memberangkatkan dan aku tidak ragu untuk memberangkatkan tentara Usama. Wala halatu liwa'a aqadahu Rasulullah, aku enggak mungkin akan membatalkan bendera yang sudah dipasang oleh Rasulullah SAW. Khonafidina azakumullah. Keyakinan mengalahkan perhitungan. Perhitungan-perhitungan akal, kalau begini kayaknya begitu, kalau begitu kayaknya begini, kalau ini masih kacau, tidak. Dikalahkan. Ini Rasulullah yang berbicara. Rasulullah adalah utusan Allah. Utusan Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi besok. Yang maha tahu bahwa dia akan wafat sebentar lagi. Yang maha tahu kalau sebentar lagi akan terjadi begini, terjadi begitu. Rasulullah SAW mengutus. Maka Abu Bakar menyatakan, aku enggak akan batalkan. Qanibidina azakumullah. Juga ada kalimat lain. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yaitu menyatakan, lastu tarikan syai'an. Kana ya'mal Rasulullah SAW. Illa amiltu bihi. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun dari perkara-perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, kecuali aku pun akan mengerjakannya. Karena aku khawatir kalau aku meninggalkan satu amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, an azir, aku akan menyimpang. Qanibidina azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Dikatakan dalam satu riwayat, bahkan disebutkan riwayatnya dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahi alladhi la ilaha illa hu. Laula Abu Bakr istukhlif ma 'ubida Allah. Demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Kalau Abu Bakar tidak dipilih sebagai khalifah, mungkin tidak diibadahi lagi Allah di muka bumi. Diulangi lagi kalimat itu. Diulangi lagi kalimat itu. Sampai para sahabat menyatakan, mah ya Abu Hurairah. Cukup ya Abu Hurairah. Khawatir berlebihan. Mah ya Abu Hurairah. Kenapa? Kau ngomong seperti itu. Qal, berkata Abu Hurairah. Inna Rasulullah SAW wajjaha Usama. Rasulullah SAW berangkatkan tentara Usama bin Zaid. Fi sab'i mi'ah ila Syam. Dengan pasukan 700 orang ke Syam. Falamma nazala bidhi khashab. Ketika singgah mereka di daerah di Khashab, Rasulullah SAW wafat. Wartaddatil Arab, sedangkan orang-orang Arab sebagian mereka murtad di sekitar Madinah. Fajtama'a ilayhi ashabu Rasulullah SAW faqala ya Aba Bakrin tuwajjaha ula ila Rum wa qad irtaddatil Arab hawla al Madinah. Maka ketika Abu Bakar dipilih sebagai khalifah, Abu Bakar mengatakan berangkat tentara Usama. Para sahabat yang lain menyatakan, apakah kau akan memberangkatkan tentara ke Syam? Padahal di sekitar Madinah orang-orang murtad. Walladzi la ilaha ghairuh. Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah yang tidak ilah kecuali Dia. Kalaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap akan memberangkatkan Zaid Usama. Aku tidak ragu untuk memberangkatkannya. Karena aku enggak akan membatalkan dengan mulutku apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fawajjaha Usama, masih ucapan Abu Hurairah, maka Usama berangkat dengan pasukannya. Faja'ala la yamurru biqabilin yuridun al-irtidad illa qalu. Maka pasukan dari setiap melewati satu suku yang akan murtad, maka suku-suku tadi berkata, laula anna liha ula'i quwwatun ma kharaja mislaha ula. Kalau saja mereka enggak punya kekuatan, enggak mungkin akan mengeluarkan pasukan tentara sebesar ini. Dulu 700 orang besar sekali. Min indihim walakin nada'uhum hatta yalqaw ar-rum. Kata orang-orang dari suku yang mau murtad ini, kita lihat. Ini mereka berarti masih punya kekuatan. Buktinya kalau tidak punya kekuatan enggak mungkin mengirimkan tentara sebesar ini. Tapi kita tunggu saja apa yang terjadi di Romawi. Maka berangkat mereka berjihad fisabilillah, berperang dan menang. Allah menangkan mereka dan pulang dalam keadaan menang. Maka orang-orang Arab tadi urung untuk murtad. Maka kata Abu Hurairah, sungguh demi Allah, kalau bukan Abu Bakar yang dipilih sebagai khalifah, mungkin tidak diibadahi lagi Allah di muka bumi. Mereka semua akan murtad. Khonifidina azakumullah, kaum muslim yang saharnati. Kejadian yang berikutnya adalah ketika orang-orang yang murtad tadi atau yang akan murtad berkata, kami enggak akan membayar zakat. Kami tidak akan membayar zakat kecuali kepada orang yang doanya dikabulkan. Karena dikatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ini ayat yang dijadikan syubhat oleh mereka, oleh murtadin. Ambil zakat dari mereka yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan berikan selawat untuk mereka. Sesungguhnya salawatmu sakanun lahum. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salawatmu, doamu pada mereka, menenteramkan mereka. Maka kata orang Arab, aku enggak akan memberikan harta kami, zakat kami, kepada orang-orang yang salawatnya enggak menenteramkan kami. Ayat tadi, inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salawat engkau wahai Rasul, menenteramkan hati mereka. Jadi ketika mereka memberikan zakat, Allahumma salli ala ali fulan, tenteram mereka. Tapi kata mereka, kalau selain Nabi, aku gak tenteram. Kami gak tenteram. Kami gak membayar zakat. Kecuali pada Rasul. Karena Rasulullah wafat, maka kami gak bayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq menyatakan, perangi mereka. Kaget semua. Terkejut mereka. Abu Bakar itu bukan tipe yang keras seperti Umar bin Khattab. Tipe yang lembut. Tapi ketika melihat perkara yang dianggap oleh beliau sebagai kekufuran, juhud menentang satu rukun dari rukun-rukun Islam, maka Abu Bakar menyatakan perangi mereka sebagai murtadin agar mereka tetap bayar zakat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menasihatinya, kalau mereka menolak zakat, fasbir, sabarlah mereka, fasbir alaihim. Bukankah mereka masih sholat? Bukankah mereka begini? Bukankah mereka begitu? Maka Abu Bakar menyatakan, wallahi law mana'uni iqalan kana yu'addunahu ila Rasulillah SAW, laqatalnahum alaih. Sungguh demi Allah, kalaupun mereka tidak membayar zakat senilai seutas tahli saja, iqal, sungguh aku akan perangi mereka karenanya. Jadi bukan nilai harta yang dipikirkan, tetapi akidah mereka yang menentang satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dikatakan dalam lafaz lain, lau mana'uni inaqan. Kalaupun mereka tidak mau membayar zakat seekor anak unta, aku akan perangi mereka. Laqatalnahum alaih. Wallahi la uqatilannahum man farraqa bainaz zakati was salah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Dalam Al-Quran selalu disebut beriringan. Yuqimus salah wa yu'tu zakah. Selalu. Salat, zakat, salat, zakat, salat, zakat. Maka aku enggak akan diam. Aku akan perangi mereka-mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Ada yang nyeletuk. Di antara sahabat. Ma'aman. Sayuqatil. Kamu akan perang bersama siapa? Ma'aman satuqatiluhum. Kamu akan berperang bersama siapa? Kata Abu Bakar, wahdi. Wahdi hatta tanfarida salifati. Sendiri. Aku akan perangi sendiri sampai terpisah urat leherku. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Keutamaan Abu Bakar, kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka pun melihat bahwa ini kesungguh-sungguhan Abu Bakar. Dan melihat bahwa ini perkara yang betul-betul prinsip yang tidak bisa dirubah. Maka mereka pun berperang bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abu Hurairah? Laula Abu Bakar nastukhlif ma 'ubidallah. Kalau saja bukan Abu Bakar yang dijadikan khalifah, maka sungguh Allah tidak diibadahi. Sekian orang murtad, yang meninggalkan zakat, yang meninggalkan salat, yang meninggalkan ini puasa, ini meninggalkan itu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kembali keadaan umat dengan dibangkitkannya Abu Bakar, dengan dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. wa qaddama al-umara 'ala al-ajnad wal-'ummal fil bilad mukhtaran lahum murta'iyan fihim fa kana dhalika min asad 'amalihi wa afdal ma qaddama lil-islam. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menentukan amir-amir, pemimpin-pemimpin tentara, pemimpin-pemimpin daerah, di sana engkau, di sana engkau, di sini engkau, sehingga setiap daerah ada pemimpin-pemimpinnya. Ini khudunin a'azakumullah dikatakan min asad di amalihi. Ini adalah amalan beliau yang paling lurus, amalan beliau yang paling tepat. Wa afdalu ma qaddamuhu lil Islam, dan ini adalah sebaik-baik apa yang beliau berikan kepada Islam. Wa qala li Fatimah, dan berkata lagi kepada Fatimah yang datang menanyakan tentang warisan tanah Fadak. Datang Fatimah, Ali dan Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nurith. Wa qala la nurith ma taraknahu sadaqah. Kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, aku tidak mewariskan. Apa yang aku tinggalkan semuanya sedekah. Fadakar sahabah. Maka disebutkan sahabat-sahabat yang mendengarnya. Dan para sahabat juga mendengarkan dari Abu Bakar. Dan mereka semua menerima. Karena ada bukti, ada saksi Rasulullah SAW benar-benar berkata, lan warith, aku tidak mewariskan. Ma taraknahu sedekah. Apa yang aku tinggalkan semuanya sedekah. Dan Abu Bakar tidak kemudian diam sampai situ. Tetapi menyatakan ahlul bait makan dari baitul mal, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bait, tentang mal, bahwa sebagiannya adalah untuk mereka Rasulullah SAW dan keluarganya. Qanibina azakumullah, sehingga mereka tahu dan mereka tenang dengan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa qala sami'tuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Dibacakan lagi hadis berikutnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yudfan nabiyyun illa haythu yamut. Ketika mereka berselisih, di mana dikuburkan Rasulullah SAW? Dijawab oleh Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak dikuburkan seorang nabi pun kecuali di tempat wafatnya. Wa huwa fi dhalika kulli rabitul ja'sh, thabitul ilm wal qidam fid din. Maka dengan itu Abu Bakar benar-benar orang yang betul-betul kokoh, orang yang teguh pendirian dan teguh ilmunya, dan betul-betul beliau adalah orang yang selalu paham pertama. Paham pertama kali. Ketika mereka-mereka belum paham, Abu Bakar sudah paham. Ketika turun idza ja'a nasrullahi wal fath, mereka gembira. Abu Bakar menangis. Kenapa kau menangis? Ini kabar gembira. Kata Abu Bakar, kalau datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah, kalau manusia sudah yadkhulun fi dinillahi afwaja, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, apa yang tersisa? Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Allah dan minta ampunlah. Karena engkau tugasnya sudah selesai. Akan wafat. Baru yang lain menangis. Yang pertama jeli beliau. Dan Ibn Abbas dalam riwayat lain. Qul inna a'udzubikumullah, lihat jelinya Abu Bakar Siddiq dalam segala perkara. Sehingga alhamdulillah dengan bangkitnya Abu Bakar sebagai khalifah biidznillah taala terjadilah kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan sampai istakhlafa Umar. Abu Bakar sebentar, hanya 2 tahun saja. Dan beliau meninggal sesuai dengan umurnya. Rasulullah SAW 63 tahun. Fadharat barakatul Islam. Maka diistukhlifa Umar bin Khattab. Yang selanjutnya Abu Bakar. Istukhlifa maknanya Abu Bakar memilih. Sebelum wafatnya, kalau aku wafat Umar jadi khalifah. Qul inna a'udzubikumullah. Maka dhaharat barakatul Islam. Maka muncullah barakah Islam. Wa nafadhal wa'ad as-sadiq lil khalifatain. Dan kemudian betul-betul terbukti janji yang benar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Iqtadu billadaina min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah, teladanilah 2 orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. terbukti benar-benar barakah. Dan terbukti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tsumma ja'alaha Umar syura." Setelah Umar akan wafat, sudah sakitnya ketika beliau terbunuh dalam keadaan beliau sudah tahu atau sudah ghalabatul dhann, sudah praduga yang dominan bahwa dia akan wafat karena Umar terbunuh. Ketika beliau sholat, seorang dari budak-budak Persia menghunuskan pedangnya, pisaunya, khanjar, pisau pendek, ditusukkan kepada Umar. Maka Umar menjerit, mengucapkan sesuatu yang dipaham oleh manusia. Maka ada manusia yang di antara sahabat yang melemparkan jubahnya ke orang tadi, sehingga orang tadi terkurung dengan pakaian tadi, akan ditangkap. Ternyata orang itu dibuka jubahnya, sudah bunuh diri. Umar dirawat oleh beberapa orang yang ahli dalam bidang itu. Dikasih susu, diminumkan, keluar dari lukanya. Maka kata dokter tadi, berwasiatlah, engkau akan wafat. Berwasiatlah, engkau wafat. Engkau akan wafat. Maka manusia datang berduyun-duyun takziah kepada Umar dalam keadaan beliau masih hidup. Takziah datang. Isbir, wahtasib, semoga Allah Ta'ala menjadikan wafatmu adalah husnul khatimah. Padahal belum meninggal, tapi sudah begitu keadaan. Sampai datang anak muda mengucapkan yang dengan kalimat yang sama, innalillahi wa innahi raji'un. Sesungguhnya kami sangat kehilangan kalau engkau wafat, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ketika pergi, kata Umar, panggil orang itu. Ini diriwayatkan dengan rinci dalam Sahih Bukhari. Panggil orang itu. Dipanggil lagi anak muda tadi. Kata Umar, irfa' thiyabak, angkat pakaianmu. Karena dia isbal. Angkat pakaianmu. Lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bersih bagi hatimu. Qul inna a'udzu billahi. Sudah diangkat pakaiannya. Anqa li thiyabik. Itu lebih bersih buat pakaianmu, tidak mengengser ke tanah, dan juga lebih baik, lebih besar pahalanya di sisi Rabbmu. Akan wafat, masih ingat nahi munkar. Ini Umar. Kemudian berwasiat. Pertama pesan, mengutus seorang kepada Aisyah, minta izin untuk dikuburkan di sebelah Abu Bakar dan Rasulullah SAW, dan diizinkan. Kemudian berwasiat lagi dengan wasiat berikutnya, dengan wasiat berikutnya. Di antara wasiat berikutnya adalah memilih 6 orang yang akan menjadi gantinya nanti. Majelis syura. Kalian bermusyawarah dan ikutkan anakku untuk bermusyawarah, tapi jangan dipilih. Tapi jangan dipilih. Tapi ikut bermusyawarah. Maka ifan bin na'azakumullah, sampai ujung-ujung akhirnya mereka bermusyawarah dan terpilihlah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Insyaallah pembahasan berikutnya pada kajian-kajian mendatang billahi taala. Assalamu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.